Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah Majelis Ta'lim Al-Ittiba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari bacaan ayat-ayat Allah dari surat Al-Baqarah, dan kita sudah sampai pada ayat 204. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl, Allahu la yuhibbul fasad. Dan apabila ia berpaling darimu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al-izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannamu wa labisa al-mihad. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka jahannam, dan sungguh neraka jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Wa minan nasi may yashri nafsahu butigha'a mardhatillahi wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Ini 4 ayat yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yujibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan di antara manusia ada yang perkataannya mengagumkan engkau, ya. Allah mengatakan dalam ayat ini, wa minan nasi, wa minan nas man yu'jibuka qawluhu, di antara manusia, di antara manusia ada yang perkataannya mengagumkanmu. Perkataannya mengagumkanmu. Allah Subhanahu wa taala ayat ini menyebutkan jenis kelompok manusia yang ketiga. Ini jenis ketiga. Jenis atau model manusia yang ketiga. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan model orang-orang beriman, dan sebelumnya lagi adalah orang-orang musyrikin, ya. Ketika Allah sebutkan wa minhum fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, ya. Kata Allah fa minan nasi dalam ayat 200, ya. Model pertama, fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, atina fid dunya wa hasan, fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata Allah, di antara manusia ada yang berkata, ya Rabb kami, berikanlah kami di dunia. Dia hanya minta kebaikan di dunia saja. Kemudian kata Allah, ma lahu fil akhirati min khalaq, di akhirat tidak ada bagian. Di akhirat tidak dapat bagian. Ini pada Quran surat Al-Baqarah 200. Quran surat 2 ayat 200. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, yang mereka tidak percaya kepada akhirat, dan mereka hanya ingin dapat ganjaran di dunia. Ya. Tidak percaya sama akhirat, tidak beriman dengan akhirat. Mereka beribadah, tapi mereka ingin ganjaran dunia. Mereka berhaji sebagaimana telah lalu, tapi hanya ingin ganjaran dunia. Makanya tidak berdoa untuk akhirat, ganjaran dunia. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan model kedua, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Allah, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu, masing-masing inilah orang beriman. Orang-orang beriman yang beribadah untuk kebaikan dunia akhirat. Nah, setelah Allah menyebutkan ini dalam surat ayat 201 ya. Ini Quran surat 2 ayat 201. Nah, pada ayat 204 Allah sebutkan jenis manusia yang ketiga. Ini Quran surat 2 204. Ya. Kata Allah, minan nasi may yujibu qauluhu fil hayatid dunya. Siapa jenis ketiga ini? Mereka ini adalah orang-orang, mereka ini, jenis ketiga ini adalah orang-orang munafik. Yang indah, yang perkataan mereka lebih manis daripada ahla minal asr wa qulubuhum ya amar minas sabr ya, yang perkataan mereka lebih manis daripada madu, sementara hati mereka pahit. Jadi Allah menyebutkan sekarang lengkap tiga model manusia. Tiga model manusia. Jadi kita sedang berbicara tentang sifat orang munafik. Baik. Allah berfirman, wa minan nasi, itu tadi ada yang begini, ada yang begini. Sekarang model ketiga. Wa minan nasi mayujibu qawlu fil hayatid dunya. Di antara manusia ada yang perkataannya mengagungkan engkau fil hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, man yujibuka qauluhu fil hayatid dunya. Ada yang perkataan mereka, perkataannya mengagumkanmu tentang perkara dunia, tentang perkara dunia. Ini dua tafsiran tentang perkataan dunia. Ada yang mengatakan perkataan tentang urusan dunia. Ini dipilih oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala karena zahir ayat demikian, mayujibuka qawlu fil hayatid dunya. Orang ini kalau udah ngomong tentang dunia menakjubkan. Ya, karena kalau sudah bicara tentang dunia menakjubkan, karena mereka untuk perkara dunia, penampilan, hulwal disebutkan di antara mereka namanya Al-Akhnas, Al-Akhnas bin Syuraik Ats-Tsaqafi. Dia adalah kana rajulan halwa al-hulwal manzar wal hulwal mantiq. Yaitu karena mereka mantap penampilan dan ucapan. Dan ucapan. Secara dunia mantap ya, menarik. Ini pendapat kedua. Maksudnya adalah perkataan ketika mereka di dunia. Ini diriwayatkan dari Mujahid. Mujahid. Sebenarnya dalam tafsir At-Tabari. Maksudnya perkataan tentang iman. Mereka tentang iman. Ketika mereka di dunia, ketika di dunia, ya. Disebutkan bahwasanya sebab turun ayat ini, sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir, turun kepada Al-Akhnas bin Syuraik Ats-Tsaqafi. Al-Akhnas bin Syuraik ini, Al-Qurtubi menyebutkan namanya sebenarnya Ubay bin Syuraik Ats-Tsaqafi. Tetapi dia sebut Al-Akhnas karena dia punya hulafa dari Bani Zuhrah. Ketika perang Badar, mereka sudah berangkat pasukan kaum musyrikin bersama Abu Jahal 1300 orang seharusnya untuk menyerang kota Madinah. Tapi Al-Akhnas bin Syuraik ini mengingatkan bahwasanya kalian Bani Zuhrah punya hubungan baik dengan Muhammad dan teman-temannya. Akhirnya 300 orang mundur. Yang buat dia mundur namanya ini ya, Ubay bin Syuraik. Makanya disebut dia khonasa bihim. Khonasa itu mundur. Sehingga dia diberi gelar dengan Al-Akhnas. Al-Akhnas bin Shuraik. Karena dia berhasil memundurkan Banu Zuhrah. Yang mereka adalah punya hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga mundur. Sehingga pasukan Abu Jahal tinggal 1,000. Sejak itu disebut dengan Al-Akhnas. Al-Akhnas bin Shuraik. Sehingga Perang Badar Abu Jahal cuma tinggal 1,000 orang. Tapi namanya aslinya Ubay bin Shuraik. Al-Thaqafi. Ya. Disebutkan bahwasanya ayat ini turun tentang Al-Akhnas bin Shuraik. Wakana rajulan halwal qaul wal manzar. Orang ini penampilannya oke dan perkataannya indah. Maka setelah itu, setelah selesai Perang Badar, setelah dia berhasil memundurkan 300 orang, faja'a ba'da dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun datang kepada Nabi, fa'adharul Islam, maka dia menampakkan dia sudah masuk Islam. Dia masuk Islam. Dan dia berkata, wallahu a'lamu, Allahu ya'lamu anni shadiq, kata dia, ya Muhammad, Allah tahu saya jujur ini. Saya benar-benar jujur kalau saya masuk Islam. Tsumma haraba ba'da dzalik. Setelah itu dia pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia tidak benar, tidak jujur dengan perkataannya. Famarra bi zar'in liqaumin minal muslimin wa bi humurin fa ahraqa az-zar'a wa aqara al-humur. Ternyata setelah dia pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melewati suatu kebun atau ya kebun milik sebagian kaum muslimin, milik sahabat. Kemudian dia malah membakar atau dia merusak. Ya, dia membakar kebun tersebut, dia rusak. Kemudian dia bunuh keledai-keledai milik sahabat tersebut. Ya. Maka turunlah ayat kepada dia tentang dia ini. Wa minan nasi may yujibu qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah ala ma qalbi wa huwa aladul khisam. Di antara manusia ada orang yang membuat kau takjub dengan perkataannya. Fil hayatid dunya, tentang dunia, dan dia mempersaksikan Allah tentang apa isi hatinya, bahwa aladul khisam, padahal dia adalah orang yang paling keras penentangannya. Nah, di sini wa mayujibu qawluhu fil hayatid dunya, dua tafsiran. Tafsiran pertama yaitu dia kalau bicara tentang dunia secara penampilan oke, seperti Shuraik, Al-Akhnas bin Shuraik. Tapi Allah alam, bisa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat kedua ini, pendapat yang disebutkan oleh Tahir bin Asyur dalam tafsirnya, karena Rasulullah SAW tidak peduli dengan urusan dunia. Yang buat Rasulullah SAW kagum adalah perkataan dia tentang urusan akhirat. Kami telah beriman, kami telah begini. Ini yang buat Rasulullah senang. Seperti datang dalam asar tadi bahwasanya Al-Akhnas bin Shuraik datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia menyebutkan bahwasanya dia sudah beriman. Mungkin dia cerita dulu, saya berhasil memundurkan 300 pasukan dari pasukan Perang Badarnya, pasukannya Abu Jahal. Ya, dia tidak bicara tentang dunia. Rasulullah SAW tidak urusan dengan perkataan dunia. Tapi Rasulullah SAW sibuk dengan urusan akhirat. Maka perkataan yang tafsir yang benar, Allah alam bisawab, bahwasanya di antara manusia ada yang membuat engkau kagum, wahai Muhammad, kalau dia sudah bicara tentang akhirat, tentang iman, bahwasanya tentang kejujuran ketika masih di dunia. Artinya Rasulullah menilai dengan zahirnya. Rasulullah tidak tahu isi hatinya. Ya. Dan ini sama seperti firman Allah dalam surat Al-Munafiqun, "Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasul, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Jika datang orang-orang munafik kepada engkau, tatkala datang orang munafik kepada engkau wahai Rasulullah, dan mereka berkata, "Nashhadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah." Omongan saja. Wallahu ya'lamu an innaka la rasul. Wallahi innal munafiqina lakadzibun. Allah tahu engkau adalah rasulnya, dan Allah bersaksi bahwasanya mereka ini orang-orang munafik. Ya. Di tafsiran kedua ini yang lebih tepat, bahwasanya mereka berbicara tentang perkara akhirat ketika di dunia dengan perkataan yang manis yang menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak tahu isi hati manusia. Ya, ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW tidak tahu isi hati manusia. Dalil bahwa Nabi tidak tahu isi hati manusia. Makanya Nabi kagum dengan perkataannya. Baik. mayujiqul fil hadini wa yashhadullah ala ma fi qalbi. Setelah itu Allah berfirman wa yashhadullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa yashhadullah dalam qiraat yang dalam Al-Qur'an kita tulisannya begini wa yushidullah yaitu mempersaksikan, dia mempersaksikan Allah. Ini dua qiraah, ada dua qiraah. Yang pertama, yang kedua. Yang pertama yang kita baca wa yushidullah yaitu dengan wa yushidullah seperti ini. Yang artinya kalau kita artikan dia mempersaksikan Allah. Menjadikan Allah sebagai saksi. Dia menjadikan Allah sebagai saksi bahwa ia benar, bahwa ia beriman. Seperti yang dilakukan oleh Akhnas bin Syuraik, dia berkata wallahu ya'lamu anni shadiq. Dia berkata Allah tahu bahwasanya aku adalah jujur. Dia mengatakan demikian kepada Nabi SAW. Sehingga Nabi terpedaya dengan perkataan zahir. Nabi hanya bisa menerima dengan zahir. Qiraah yang kedua, ini qiraah yang pertama. Qiraah yang kedua wa yashhadullah. Wa yashhadullah. Wa yashhadullahu yaitu artinya dan Allah menyaksikan. Untuk mengetahui. Ya. Dia bohong. Isi hatinya yang sesungguhnya, isi hatinya yang sesungguhnya. Ini contoh dua qiraah yang tidak bertentangan, sama-sama maknanya. Kalau wasyidullah itu dia mengatakan Allah tahu saya jujur, dia mempersaksikan untuk memperkuat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qiraah yang kedua wasyhadullahu ala ma fi qalbihi. Itu Allah tahu isi hatinya, percuma seakan-akan Allah mengatakan percuma kau mengatakan, percuma dia kata-kata manis di hadapan engkau wahai Muhammad, dan Allah tahu isi hatinya bahwasanya dia pembohong, ya. Dia pembohong, Allah tahu. Wa huwa aladul khisam, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala wa huwa aladul khisam, sangat keras. Sangat keras permusuhannya. Keras permusuhannya. Aladul khisam dua makna, ya. At-Tabari menyebut dalam tafsirnya dua makna, dua tafsir. Yang pertama maksudnya ngeyel, alat maksudnya ngeyel, yaitu keras, ya, keras apa? Permusuhannya, penentangannya. Yang kedua maknanya ghairu mustaqim. Wijaj yaitu tidak apa lurus dalam perdebatan, lurus dalam perdebatan. Dua-dua datang dari salaf, yang satu keras dalam konsul dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu ngeyel tidak mau dengar, yang satunya ngomong kanan kiri tidak stabil, ngomong kanan ngomong kiri ngomong kanan ngomong kiri, itu namanya aladul khisam, ya. Aladul khisam. Dan orang seperti ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, dalam sahih Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda abghadur rijal ila Allah aladul khasim. Orang yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dibenci oleh Allah, yang paling dibenci oleh Allah aladul khasim, yaitu ngeyel kalau berdebat, ya. Ya, jadi ini ngeyel kalau berdebat. Ini pendapat pertama. Yang kedua, aladul khasim maksudnya ghairu mustaqimil jadal, kalau ngomong enggak apa namanya? Enggak lurus, ngomong sana sudah ngomong sini, belok ke kanan, ngomong ke kanan, belok ke kiri, lari terus ketika diajak berdiskusi. Ketika diajak berdiskusi, ya. Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan faedah yang indah tentang apa namanya? Ayat ini. Beliau berkata, saya bacakan. Al-insan al-mukhasim al-mujadil bil batil liyudhhid bihi al-haq wa ma min insanin fil ghalib u'ti al-jadal illa hurima barakat al-ilm. Ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tidaklah seorang biasanya kalau diberi kemampuan tukang ngeyel, kalau diskusi tukang ngeyel, kecuali dia akan dicabut keberkahan ilmunya. Dia pandai ngomong, debat sana debat sini, tapi kelihatan dia itu tidak mau cari kebenaran. Lari kanan, lari kiri. Orang seperti ini biasanya, kata Syekh Utsaimin, akan terhalangi dari keberkahan ilmu. Lianna ghaliban man utiyal jadal yuridu bidzalika nusrata qawli faqat. Karena orang yang diberi kepandaian, biasanya yang kepandaian ngomong, dia ingin memenangkan pendapat dia. Dia bukan mencari kebenaran. Ketika dia berdiskusi, apalagi dalam masalah agama, untuk menang, bukan untuk mencari keberkahan, wa bidzalika yuhramu barakatul ilm. Dengan demikian, maka dia terhalangi dari keberkahan ilmu. Amma man arada al-haqqa fa innal haqqa sahlun qaribun la yahtaju ila mujadalatin kabir. Adapun orang mencari kebenaran itu benar, tidak perlu perdebatan yang panjang lebar. Kalau dia memang mencari kebenaran, mudah, dia akan lihat cahaya kebenaran, karena cahaya kebenaran terlihat, cuma dia mau ambil atau tidak, itu saja, tidak perlu perdebatan yang panjang. Li'annahu wadih, karena kebenaran itu jelas, kata Syekh Utsaimin. Walidzalika tajidu ahlal bid'ah alladziina yukhasifuna fi bid'ihim ulumuhum naqisatun lil barakati la khaira fiha. Lihatlah bagaimana ahlul bid'ah ketika mereka selalu berdebat untuk membela bid'ah mereka, maka ilmu mereka kurang keberkahan, tidak ada kebaikan. Wa tajidu annahum yukhasimun wa yujadilun. Kau dapati mereka dalam bidang itu, ya, mereka berkhusuma, debat, ya. Wa yantahun ila la syai'. Dan akhirnya ujungnya tidak dapat apa-apa. La yantahu ila al-haq. Tidak sampai pada kebenaran. Lihat mereka yang ngeyel tentang masalah bid'ah mereka, ya, debat sampai kemudian akhirnya, ya, lihat apa yang terjadi. Sebagian mereka akhirnya terjerumus dalam liberal, sebagian mereka akhirnya, ya, terjerumus dalam kebebasan, sebagian mereka terjerumus dalam kezaliman, ya, dalam cacian, dan subhanallah, ngeyel, ya. Inilah mereka seperti ini yang tidak ingin mencari kebenaran. Ini kalau tidak menzalimi, berdusta, kalau enggak berdusta, bikin cara-cara yang tidak benar, ya. Kalau enggak main otot, kalau enggak terjerumus dalam pemikiran liberal, kalau enggak akhirnya mendukung kesyirikan dan macam-macam, ya. Demi untuk mempertahankan bid'ah mereka, akhirnya menuju pada hal yang buruk. Oleh karena seorang waspada, jangan sampai kalau sudah lihat kebenaran kemudian dia ngeyel, dia tahu itu kebenaran, kemudian dia berusaha lari kanan lari kiri, itu Allah tidak suka dengan orang seperti ini. Abghadur rijal ilallah al-aladul khasim. Allah paling benci seorang adalah tadi suka ngeyel. Tahu kebenaran tapi dia ngeyel, tidak mau terima. Kita harusnya tunduk sama kebenaran. Siapapun yang mengucapkan kepada kita, ya, maka kita terima, ya. Kita terima. Taib. Silakan Windy. Tapi berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl." Jika kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa idza tawalla, jika dia berpaling darimu, idza tawalla, tawalla ini bisa artinya dua, sebagian disebut Tahir bin Asyur rahimahullahu taala, yang pertama jika dia berpaling darimu, berpaling itu meninggalkanmu, maksudnya meninggalkanmu, ya, setelah tadi ngaku bilang saya beriman kemudian pergi, setelah dia pergi darimu, berpaling atau pergi darimu, ada yang mengatakan wa idza tawalla, yaitu kalau dia dari al-wilayah, tawalla dari al-wilayah, kata Tahir bin Asyur dari al-wilayah, artinya jika dia memiliki kedudukan, kekuasaan, kedudukan. Apa yang dia lakukan? Sa'a fil ardi, dia akan berusaha. Sa'a bisa artinya berusaha dengan gigih ya. Bisa artinya apa namanya, bermaksud ya. Berusaha dengan gigih artinya cepat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak ya. Wa amman ja'aka yas'a, yaitu berusaha cepat dengan gigi. Wa amman ja'aka yas'a huwa yakhsha, seperti dalam surat Abasa tentang Ibnu Maktum, kata Allah, wa amman ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu itu Ibnu Ummi Maktum, meskipun dia buta dia berusaha. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ya. Maka datang dari ujung kota rajulun yas'a, seorang yang berusaha. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, rajulun yas'a. Bisa makna juga bermaksud ya. Bermaksud misalnya seperti kata Ibnu Katsir rahimahullah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, summa adbara yas'a, seperti kata tentang Firaun, summa adbara yas'a fa hasyara fanada wa qala ana rabbukumul a'la summa adbara yas'a. Ya, maksudnya Firaun dia berpaling dari Musa, kemudian dia berusaha bermaksud untuk mengalahkan Musa, maka dia pun mengumpulkan para penyihir. Atau maknanya juga al-kasb, sa'i misalnya al-kasb, yaitu kegiatan atau kerjaan, kegiatan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridu hayata ad-dunya wa zinatan fa ilayhim alamhum fiha man kana yuridu hayata man man arada al-akhirah tawasa'a sa'yaha, kata Allah Subhanahu wa taala, wa man arada al-akhirah wasa'a sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashhura. Ya, kerjaan atau aktivitas ya, sa'a, seperti juga inna sa'yakum lasyatta, sungguhnya usaha kalian bermacam-macam, kerjaan kalian, amal kalian bermacam-macam ya, kasab atau amal ya. Ini juga jadi sa'a datang dalam tiga makna ini. Intinya orang ini, wa idza tawalla, ketika dia meninggal engkau, dia berusaha bekerja, kerjanya seperti itu, dia bekerja, dia berusaha, dia bermaksud, bisa dimaknakan pada tiga makna ini. Al-qasdu atau sa'a dari usaha atau dari kerjaan. Fil ardi, dia berusaha, liyufsida fiha al-haltha wa nasab, untuk menghancurkan di bumi, atau merusak, bukan menghancurkan, merusak di bumi al-haltha wa nasab, tumbuhan. Nasal itu apa ya, anak keturunan, hewan-hewan maksudnya, hewan-hewan. Allahu la yuhibbul fasad, Allah tidak menyukai kerusakan. Apa maksudnya dia merusak tumbuhan dan tanaman ya? Ini bisa dibawakan pada makna zahir, bisa dibawakan kepada makna zahir, kepada makna langsung, sebagaimana kisah Al-Akhnas bin Shuraid Al-Thaqafi, yang dia ketika pergi dari Nabi SAW, kemudian dia merusak kebunnya seorang muslim, dia rusak, kemudian dia juga membunuh, dia bakar, kemudian dia juga membunuh himar-himar, keledai-keledai milik orang muslim tersebut. Atau ini hanyalah kinayah, sebagian oleh tafsir mengatakan ini adalah kinayah, ini adalah kiasan atau kinayah untuk kerusakan secara umum, tidak terbatas pada hewan-hewan dan tumbuhan saja, tapi secara umum namanya rusak, itu ya kerusakan bumi adalah tumbuhan dan hewan-hewan. Kenapa? Karena kemunafikan. Hal ini karena kemunafikan. Maksiat yang sangat besar, maksiat kekufuran yang sangat besar, mengakibatkan kerusakan di bumi, mengakibatkan bencana. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, akibat ulah perbuatan mereka, manusia. Allah menciptakan kerusakan di daratan, di lautan, akibat maksiat yang mereka lakukan. Buat apa? Liyudhiqahum ba'd alladhi 'amil, agar mereka merasakan akibat sebagian perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, semoga mereka sadar. Ya. Lihat bagaimana kalau Allah orang bermaksiat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu. Seandainya penduduk satu negeri beriman bertakwa, kami akan turunkan berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan sehingga ditahanlah, terjadilah bencana lah. Jadi musibah, terjadi kemarau misalnya, terjadi macam-macam yang bisa merusak tumbuhan, yang bisa membuat hewan-hewan pada mati, semua akibat maksiat. Makanya dalam di awal surat Al-Baqarah dikatakan, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi." Jika dikatakan kepada orang munafik, jangan kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Qalu inna ma nahnu muslihun, kata mereka, kami ingin berbuat perbaikan. Itu orang munafik seperti itu. Mereka menghalalkan homoseksual, mereka menghalalkan jilbab tidak wajib lah, apalah apalah apalah. Kata mereka, kami melakukan perbaikan. Kamu tuh sedang melakukan kerusakan. Dengan kamu menyebarkan kemaksiatan, maka bencana akan turun. Ya, musibah akan menimpa. Dan musibah itu banyak, bisa jadi musibah menimpa bumi, bisa jadi musibah menimpa moral, macam-macam. Ya. Jadi ini orang munafik seperti itu ya. Di depan ucapannya manis di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalau dia sudah berpaling dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berusaha melakukan kerusakan di atas muka bumi, ya, dengan merusak tumbuhan dan hewan-hewan. Ya. Dan ini juga dalil bahwasanya wallahu la yuhibbul fasad. Ini dalil bahwasanya Allah tidak menyukai kerusakan. Berarti Allah mencintai perbaikan. Kalau tidak merusak, berarti Allah mencintai perbaikan. Nah, sini ada sifat mencintai Allah, penetapan sifat hub, sifat mahabbah pada Allah. Sifat cinta Allah, ada mencintai, Allah tidak mencintai. Allah memiliki sifat mencintai dan Allah tidak mencintai. Ya. Makanya dalam banyak kita sudah bahas tentang masalah sifat mencintai Allah. Allah mencintai manusia tertentu, Allah mencintai seperti innallaha yuhibbul 'abda taqiyal khafiyal ghani. Dalam Sahih Muslim sendiri Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang menyembunyikan dirinya, tidak suka tampil, kemudian yang merasa cukup, ya. Dan bertakwa, ini contoh. Kadang Allah mencintai tempat-tempat tertentu, misalnya Allah mencintai kota Mekah. Innaki la ahabu ardi ilallah, kata Nabi kepada kota Mekah, sungguhnya engkau adalah kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mencintai amalan, sebagian amalan saleh. Ya, Allah menyebutkan dia. Ya, Allah mencintai amalan begini, begini, begini. Ya. Ahabul amali ilallah suratul dukhala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Ketika Nabi ditanya, "Ma ahbul a'mal ila Allah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, "As-salatu 'ala waqtiha wa birrul walidain wal jihadu fi sabilillah." Yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya, berwakti sama orang tua, berjalan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu, Allah memiliki sifat mencintai. Ahlul bidah mereka tidak menerima sifat mencintai, kata mereka cintai ini tidak bisa bagi Allah, ini sifat manusia, dan takwil-takwilannya sudah kita bahas dalam pembahasan yang lain, ya. Ini juga dalil bahwasanya kerusakan itu bisa disebabkan dengan sebab yang zahir maupun dengan sebab yang batin. Banyak orang hanya melihat pada sebab yang zahir. Sebab zahir misalnya seorang membunuh yang lainnya. Sebab zahir misalnya dia melepaskan bahan kimia kemudian merusak alam. Sebab zahir misalnya dia mengambil seperti yang terjadi, mengambil misalnya batu bara dari alam kemudian tanpa mengadakan rehabilitasi sehingga rusaklah alam tersebut. Itu contoh merusak. Seperti orang yang kemudian mengambil ikan dengan bahan zat-zat kimia tertentu apa sehingga akhirnya rusaklah habitat yang ada di situ. Ya. Ini melakukan secara zahir. Secara zahir ini bisa menimbulkan, ini bisa menimbulkan. Dan ada sebab-sebab yang secara batin, yaitu sebab-sebab masalah maksiat. Yang ini orang jarang melihat dan orang terkadang tidak mau melihat. Kita tidak bisa menafikan bahwasanya banyak musibah terjadi akibat batin ini, akibat kemaksiatan. Tadi Allah mengatakan zahrul fasadu fil bari wal bahri ma kasabat aydinnas, terjadi kerusakan di daratan lautan akibat perbuatan ulah manusia. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, tidak ada musibah yang menimpamu kecuali akibat dari dirimu sendiri. Ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, tidak ada musibah yang menimpa kecuali akibat perbuatan kalian. Lalu banyak dalilnya. Makanya ketika kita tertimpa musibah dan bencana, harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, orang-orang menyebutkan ini sebab karena lempeng yang bergerak, ini sebab karena ini, karena ini, karena ini. Benar, itu terjadi, tapi itu dampak sebab, itu bukan sebab inti. Sebab inti adalah sebab maksiat. Ketika maksiat terjadi, baru kemudian sebab berikutnya. Seperti seorang ini, kenapa akhirnya dia mau membunuh orang misalnya karena dia jeng. Dia ada maksiat sebelumnya. Maksiat sebelumnya sehingga akhirnya dia digoda oleh syaitan, akhirnya dia melakukan sebab yang real yang kita lihat secara kasat mata. Tapi sebelumnya ada sebab maksiat yang ada dalam hatinya dan yang lainnya. Maka kerusakan bisa terjadi karena sebab yang zahir, yang kasat mata, maupun sebab batin, yaitu maksiat yang dilakukan. Kemunafikan misalnya, kekufuran dan yang lainnya. Ya. Taib, ayat berikutnya. Ayat 26 kata Allah Subhanahu wa taala masih bercerita tentang sifat orang munafik ini. Wa idza qila lahu taqillah. Akhadhathu al-izzatu bil ism. Fahsibuhu jahannam. Wa la bi'sal mihad. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika dikatakan kepada orang munafik ini, jika dikatakan kepadanya, bertakwalah, bertakwalah kepada Allah. Apa akhadhatul izzatu bil ithm, maka rasa tingginya menguasai dia. Rasa tingginya menguasainya karena dosa yang ada di hatinya. Seperti penjelasan Al-Qurtubi kalau tidak salah ya. Jadi bil ismi kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, kata Al-Qurtubi bil ismi, perhatikan sini, bil ismi sama dengan kata Al-Qurtubi li lil ismi lam. Lil ismi, jadi ba sama dengan lam, yaitu karena. Yaitu karena, karena dosa kemunafikan yang ada dalam hatinya. Yang ada di hatinya. Dan di sini Allah mengatakan bil ismi lil ihtiras. Kenapa? Karena yaitu supaya tidak salah sangka, supaya tidak salah sangka. Karena ada izzah yang baik, karena ada al-izzah yang baik. Seperti firman Allah, walillahi al-izzatu wa lirasulil mu'minin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Jadi al-izzah itu ada izzah, orang berizzah, harga diri, tinggi diri, harga diri, itu ada yang baik ya. kekuasaan, keperkasaan ada yang baik. Makanya di sini Allah mengatakan dia dikuasai oleh izzah, tapi izzah yang buruk. Izzah tersebut apa? Merasa tinggi diri karena ada dosa dalam hatinya, itu kemunafikan daripada dirinya. Akhazatul izzah, kalau dikatakan ittaqillah akhazatul izzah, perhatikan firman Allah akhazatul izzah. Itu dikuasai oleh rasa tingginya. Seakan-akan makhudun dia, seakan-akan dia dikuasai, ihtawat bihi, rasa tinggi tadi menguasainya. Ada yang mengatakan hamiyah karena kesukuannya. Ka'annahu makhudun, seakan-akan dia dipegang oleh jiwanya yang sombong tadi, dipegang. Orang seperti ini kata Allah, fahasbuhu jahannam, maka tempatnya yang cocok begitulah neraka jahannam, jahannam, tempatnya itu jahannam. Walabi'sal mihad, dan itu sebaik seburuk-buruk tempat tidur. Mihad itu artinya tempat tidur. Seburuk-buruk tempat tidur. Seburuk-buruk tempat tidur, tempat istirahat. Ini Allah Subhanahu wa taala masih bercerita tentang sifat orang munafik ini. Di antara sifatnya, wa idza qila lahu ittaqillah, kalau dikatakan pada dia ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, dia tidak terima. Akhadatul izzatu bil ithm, maka rasa tingginya apa namanya membuat dia terkuasai dosa dalam dirinya, itu kemunafikan. Ya. Makanya kalau dikatakan tamahal isdada iqdaman alal maksiyah. Kalau dikatakan berhenti, kau dia semakin ngayal, semakin maksiat. Dikasih tahu semakin parah, ini contoh. Karena ada kesombongan dalam dirinya. Ada kesombongan, sulit dikasih tahu. Dia bilang ittaqillah, dia bilang kamu yang bertakwa. Bertakwalah kepada kamu yang bertakwa. Makanya perkataan Ibnu Mas'ud, ya, disebut dalam tafsir, buku tafsir seperti tafsir Al-Baghawi. Kata Ibnu Mas'ud, perhatikan, inna min akbari dhunubi inda Allah, termasuk dosa paling besar di sisi Allah, an yuqala lil abdi ittaqillah, dikatakan kepada seorang bertakwalah kepada Allah, fayaqulu alayka binafsik, kata dia urus dirimu sendiri. Kita teguri, kita bilang ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, kata dia urus dirimu sendiri. Ya, ini termasuk dosa paling besar kata Ibnu Mas'ud, ya, tidak mau dinasihati dengan bertakwa kepada Allah. Ya. Oleh karenanya dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah nomor 2598, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abghadul kalami ila Allah an yaqula ar-rajulu lir-rajuli ittaqila fa yaqulu 'alayka bi nafsik." Perkataan yang paling dibenci oleh Allah yaitu seorang berkata kepada saudaranya bertakwalah kepada Allah, kemudian dia berkata alaika binafsik, urus dirimu sendiri, jangan urus saya. Sebagian orang ditegur, takilah kau yang bertakwa kepada Allah, subhanallah. Kenapa? Kesombongannya telah menguasai dirinya. Allah tidak suka seperti itu. Kalau dibilang bertakwa kepada Allah, bilang Allah maj'alni minal muttaqin, Allah jadikan termasuk orang yang bertakwa. Nasihat. Makanya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala ketika ada yang tegur dia, ittaqillah ya Abu Hanifah, maka dia pun terdiam, kemudian tundukkan kepalanya. Dia takut. Bertakwalah kepada Allah. Karena kalau dia salah ngomong, orang banyak yang salah. Dia imam, imam besar. Maka dia pun takut. Takillah. Ya. Kemudian juga Al-Qurtubi menyebutkan kisah Harun al-Rashid. Harun al-Rashid, khalifah yang masyhur. Ada seorang Yahudi bolak-balik setahun untuk ketemu dengan dia, tapi tidak ketemu-ketemu. Karena mungkin lagi enggak pas waktunya atau Harun Rashid lagi sibuk. Seharusnya dia tunggu. Dia tunggu Harun Rashid, kemudian keluar dari pintu gerbang langsung dibilang, "Ya Harun, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Saya sudah datang satu tahun, kau tidak perhatikan saya, ittaqillah." Maka Harun Rashid yang masih sedang naik kudanya, maka dia pun turun, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud kepada Allah. Maka dia katakan, "Wahai Harun, kau gara-gara perkataan Yahudi tidak, tapi gara-gara apa yang diucapkan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah." Ya, ittaqillah. Seorang berusaha bertakwa kepada Allah. Kalaupun anda sudah merasa bertakwa, anggap itu nasihat untuk pertahankan takwamu. Seperti Allah berkata kepada Nabi, "Ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin." Dalam surat Al-Ahzab, kata Allah, "Wahai Nabi, bertakwalah." Ya, bertakwa maksudnya, kalau kamu sudah bertakwa, pertahan takwamu. Seperti firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi." Wahai orang beriman, berimanlah kepada Allah, dan orang beriman, berimanlah. Artinya pertahankan keimanan atau tambahlah keimananmu. Bukan berarti kalau dikatakan kepada bertakwalah kepada Allah berarti kamu tukang maksiat, tidak lazim seperti itu. Artinya kalau kamu salah dengan dinasihati bertakwalah kepada Allah, kamu kembali kepada ketakwaan. Kalau kamu memang sudah bertakwa, ya pertahankan ketakwaanmu dan tinggikanlah, tingkatkanlah ketakwaan. Bukankah kita senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ketakwaan. Berarti kita butuh ketakwaan. Kita butuh ketakwaan kita untuk berkesinambungan, continue, istiqomah, dan kita butuh ketakwaan kita ditambah. Makanya kalau ada orang ngasih kita ittaqillah, kita bilang Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang bertakwa. Alhamdulillah, syukur, jazakallahu khair. Tidak usah kita bilang, ente yang bertakwa, ente. Enggak. Sudah. Kita bilang, ittaqillah. Kita bilang, Allah menja'alna minal muttaqini. Allah jadikan kami termasuk orang yang bertakwa. Inilah sifat orang munafik tadi. Kalau dikasih tahu, ada kemunafikan dalam hatinya, kemudian dia melawan. Kata Allah, fahasbuhu jahannam, tempat tinggalnya neraka jahannam. Jahannam ini, ada dua pendapat. Tadi mengatakan dia bahasa Arab. Dari wazan fa'anlal. Ya. Ada yang mengatakan jahannam itu dari bahasa Persia, yaitu kahanam ya. Cuma kemudian berubah jadi mu'arab, berubah jadi bahasa Arab, kaf jadi jim, jahannam. Intinya jahannam ini ada yang mengatakan maknanya adalah bi'run ba'idul qa'ar, yaitu bi'run ba'idul qa'ar, yaitu maksudnya sumur tapi sangat dalam, disebut jahannam. Artinya neraka jahannam di antara sifatnya, jahannam neraka punya nama yang banyak. Ada sa'ir, ada jahannam, ada jahim, ada lava, nama neraka banyak. Di antaranya jahannam. Jahannam maksudnya neraka itu sangat dalam. Sangat dalam. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan ada bunyi batu. Bunyi batu jatuh. Kata Rasulullah SAW, ini batu dilemparkan 70 tahun lalu. Sekarang masih berjalan menuju neraka jahannam. Dan sebagian riwayat sudah sampai. Sebagian riwayat masih berjatuh. Masih jatuh, belum selesai. Artinya neraka jahannam sangat-sangat dalam. Kalau sangat dalam berarti sangat luas. Fahasbuhu jahannam. Cukup bagi dia yang pas bagi orang seperti ini apa neraka jahannam. Wala bi'sal mihad. Al-mihad, ya, seperti firman Allah, alam naj'alil arda mihada, kami jadikan bumi itu mihada. Mihada itu sudah disiapkan. Allah siapkan mihad itu tempat tidur untuk bayi. Kalau ada bayi, anak-anak kita siapkan tempat tidurnya, kita taruh selimutnya, itu namanya mihad. Sehingga mumahada itu sudah disiapkan. Sebagaimana bumi Allah ciptakan sudah disiapkan dengan sungainya, dengan lautnya, dengan pohon-pohonnya, dengan gunungnya, dengan oksigennya, dengan atmosfernya, dengan semuanya, tinggal jalan dalam kehidupan. Dengan dalamnya ternyata ada bahan tambangnya. Semua keperluan manusia sudah disiapkan. Itu bukan terjadi dengan tiba-tiba. Sudah disiapkan. Kelak manusia butuh ini, butuh untuk terbang, butuh aluminium, butuh bahan bakar, butuh semua sudah disiapkan. Alam najil arba mihada. Kami telah siapkan bumi jadi memahada tempat. Nah, kata para ulama, ini ajil tahakkum. Tahakkum itu maksudnya ngejek. Allah ngejek pada mereka. Cukup bagi engkau, wahai orang munafik, di neraka jahannam, sebaik-baik tempat tidur, sebaik-baik tempat istirahat, seburuk-buruk tempat istirahat. Dinamakan mihad, padahal itu adalah tempat yang sangat menyiksa. Tapi ayat terakhir kita bahas pada pertemuan kali ini, firman Allah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Sudah itu. Kata Allah, wa minan nasi. Allahu ra'ufun bil ibad. Baik, kemudian nasi di antara manusia ada yang ini model setelah Allah menyebutkan tentang orang munafik. Tentang orang munafik dengan detail, dengan sifat detailnya. Allah sebutkan sifat orang beriman. Yang berbalik belakang, bertolak belakang dengan orang munafik, bertolak belakang. Kalau orang munafik sombong, orang beriman tidak, dia bahkan menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yashri, membeli apa namanya? Menjual, yashri artinya menjual dirinya, ibtigha'a mardhatillah, mencari keridhaan Allah, ikhlas, dia menjual diri karena ikhlas. Ini menunjukkan ikhlas. bukan karena cari pujian. Radhiya yardha ridhon, ridhon dan mardhatan, ya. Jadi mardhatillah ini masdar dari ridha, yaitu dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufun bil ibad, sebenarnya Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Ini menunjukkan sifat ridha. Allah memiliki sifat ridha. Ridha kepada hambanya. Makanya dia mencari keridhaan Allah. Dia rela rela menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Berarti Allah ridha. Dan banyak dalam Al-Quran. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajara. Allah ridha dengan mu'minin tatkala membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Banyak sekali, ya. Dan banyak dalil menunjukkan Allah memiliki sifat sifat ridha. Sebagaimana Allah memiliki sifat mahabbah, ya. Allah ridha, Allah mencintai. Ayat ini disebutkan turun turun kepada tentang siapa? Tentang Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini dia orang Arab, tapi dia dijadikan budak oleh Romawi, kemudian dijual di Jazirah Arab. Akhirnya dibeli di Mekah. Dan akhirnya dia menjadi, tadinya dia miskin, menjadi orang kaya raya. Jadi orang kaya. Disebutkan ketika dia akan berhijrah, dia bawa kudanya dan dia bawa panah semuanya, maka dia ditahan oleh orang musyrikin. Dan dia bilang, wahai kaum Quraisy, kalian tahu aku orang yang paling pandai memanah. Kalau kalian tahan aku tidak akan membiarkan satu anak pun tersisa. Aku akan habiskan anak panahku. Dan aku akan menurunkan pedangku untuk melawan kalian. Tinggalkan aku akan berhijrah. Kata mereka, enggak wahai Suhaib. Innaka qad ji'tana la natrukuka tadhhab 'anna ghaniyan wa qad ji'tana su'lukan. Maknanya demi kata dia, kata mereka, kami tidak akan biarkan engkau pergi dalam kondisi kaya, punya harta, sementara kau waktu datang kepada kami miskin, itu budak. Akhirnya Suhaib mengatakan, kau ingin hartaku, ambil. Yang penting dia berhijrah. Maka hartanya yang dia simpan diambil oleh mereka, kaya raya, dia kasih semua dan dia pergi berhijrah. Kemudian sampailah kepada Nabi, dia cerita kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, Aba Yahya rabihal bayt, telah beruntung jual beli wahai Abu Yahya, wahai Suhaib. Kemudian Nabi bacakan firman Allah ini, wa minan nasi ma yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufun bil ibad. Di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada yang mengatakan ayat ini turun tentang Suhaib Ar-Rumi. Namun yang benar kata Al-Qurtubi, ayat ini umum. Umum mencakup siapapun yang berkorban untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, berkorban nyawanya atau berkorban hartanya, ya. Seperti misalnya orang bernahi mungkar, yang beramar nahi mungkar kemudian dibunuh, seperti kisah dalam surat Yasin, ya, yang dia kemudian dibunuh, dia mengatakan ya laita qaumi ya'lamun bima ghafalai rabbi wa ja'alnal mukramin. Dia mengingatkan umatnya, ketahuilah dia dibunuh oleh mereka, dan akhirnya dia berkata, seandainya kaumku tahu ketika aku mati aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia mengorbankan jiwanya dalam beramar nahi mungkar. Ada orang mengorbankan jiwanya untuk berjihad, ada orang mengorbankan jiwanya untuk beramar nahi mungkar. Dia berdakwah kemudian dibunuh misalnya, ya. Seperti Syekh Isa Ihsan Ilahi Zahir yang tegas membantah Ahlul Bidah, membantah Syiah, membantah Ma'ja, dia membantah firqah-firqah, bukunya tentang firqah banyak. Ketika dia sedang berkhutbah, sedang ceramah, dibom misalnya. Seperti Syekh Jamil Rahman As-Salafi yang kemudian ditembak oleh Ahlul Bidah dan macam-macam. Jadi seorang yang berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu mungkin terjadi, ya. Ada orang berdakwah kemudian dibunuh. Dia berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga, ya. Faedah bahasa, ya. Syara ini minal abdad. Maksudnya al-abdad ini bisa maknanya maknanya dan lawannya, bisa makna suatu kata dan lawan kata tersebut, ya. Ini ada beberapa seperti syara ini bisa maknanya ba'a, bisa maknanya syara yaitu membeli, menjual. Ada ishtara, bisa jadi maknanya ishtara yaitu membeli. Sehingga sebagian ulama seperti Al-Alusi dalam tafsirnya menafsirkan syara dalam ayat ini Al-Alusi, dia mengatakan Syaro maknanya ishtaro, maknanya membeli, lebih cocok ya. Ya, membeli untuk kisah Suhaib. Untuk kisah Suhaib Ar-Rumi. Kenapa? Karena dia tidak menjual, dia justru membeli jiwanya dengan harta. Wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha amratillah. Dia membeli jiwanya, yang penting dia bisa berhijrah dengan beli dengan apa? Dengan hartanya dia kasih kepada orang musyrikin, enggak ada masalah. Sehingga maknanya adalah membeli. Untuk kisah Al-Alusi, untuk kisah Suhaib, kata Al-Alusi lebih cocok maknanya ishtar di sini, maknanya syar di sini artinya ishtar membeli. Ya, adapun kisah para mujahidin maknanya syar menjual jiwanya untuk mendapatkan surga. Menjual jiwanya untuk mendapatkan surga, atau orang beramal nahi munkar akhirnya dibunuh, dia menjual jiwanya, ya, menasima yashri nafsahu, menjual jiwanya untuk mendapatkan surga. Adapun kalau kisah Suhaib, dia membeli jiwanya dengan hartanya agar bisa berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini namanya adad dalam bahasa Arab, dan ini ada seperti dalam Al-Qur'an juga dhanna. Dhanna artinya bisa ragu, bisa artinya yakin. Dhanna bisa artinya ragu, bisa artinya yakin, seperti iyattabi'una illa dhanna. Mereka hanya mengikuti persangkaan mereka, ya. Dalam ayat yang lain, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang yakin, dhon artinya yakin. Jadi bisa yakin, bisa jadi ragu. Intinya ayat ini menjelaskan kalau tadi orang munafik sifatnya seperti itu, ada orang beriman sifatnya luar biasa yang mereka menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberi jiwa mereka, inna Allah ashtara minal mu'mina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beri dari orang-orang, beli dari orang beriman jiwa mereka, Allah beli, dan Allah beli dari harta mereka, Allah kasih barang dagangan Allah, yaitu atau Allah bayar dengan surga. Yuqatilun fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berjihad di jalan Allah, mereka membunuh atau mereka terbunuh. Ya, jadi inilah sifat-sifat orang beriman bertolak belakang dengan sifat orang munafik. Tadi ini metode Al-Qur'an. Kalau sebut surga, tersebut neraka. Kalau sebut penghuni surga, penghuni neraka. Kalau sebut orang kafir, orang munafik, Allah sebut tentang orang-orang beriman. Wallahu a'lam bishawab, ini saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.